Hari ini kita masuk dalam minggu seminar, saudara. Minggu yang keempat, dan kita akan membicarakan tentang mencari jiwa di sepanjang masa. Tahun ini tema besar kita adalah bagaimana kita memberitakan Injil itu atau menjadi penginjil di kehidupan kita. Ya. Baik, saudara yang kekasih, bagaimana seharusnya kita memahami pemberitaan Injil itu? Bagaimana kita memahami pergumulan dalam kehidupan? Saya kira pemahaman masa kini mengalami penjungkir balikan karena memang ada hal yang serius yang perlu untuk kita pikirkan, saudara. Bagaimana sebenarnya kita menerjemahkan seluruh kehidupan kita? Markus 13 ayat 10, satu bagian yang akan kita baca. Mari kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal 13 ayat yang ke-10. Bagian ini memberikan pengajaran kepada kita bagaimana Injil itu harus diberitakan sepanjang masa. Markus 13 ayat 10, jika saudara sudah menemukan, kita akan membaca bagian ini bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Satu, dua, iya. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Saudara, sebelum kedatangan Yesus Kristus, ini latar belakang. Yesus berbicara tentang penderitaan, pasang surut dalam kehidupan, dan berbagai gejala-gejala menuju akhir dari zaman, di zaman akhir. Ingat ya, kita sudah berjalan pada zaman akhir sekarang. Kapan zaman akhir dimulai? Yesus datang pertama. Kapan akan selesai? Yesus datang kedua kali. Sehingga waktu dia naik ke dalam surga, dia akan datang kembali, itulah periode zaman akhir. Jadi yang namanya zaman akhir bukan sekarang-sekarang ini. Tetapi sekarang-sekarang ini mendekati kepada akhir daripada zaman akhir. Nah, akhir zaman adalah momentum kedatangan Kristus yang kedua. Zaman akhir adalah sebuah era dari naik ke surga dan akan datang kembali. Nah, pada waktu kita menjalani itu dikatakan, bagaimana dia akan datang? Ada berbagai gejala-gejala umum yang bisa kita baca. Tetapi ada yang menjadi sangat penting juga, salah satu dikatakan, Injil harus diberitakan dulu kepada semua bangsa. Jadi semua bangsa harus mendengar Injil dulu, baru Yesus datang. Nah, saudara, oleh karena itu, ini mengajarkan kepada kita, Injil harus diberitakan sepanjang masa hingga kedatangan Yesus yang kedua. Kalau Yesus datang yang kedua, dunia selesai, bukan? Kesementaraan selesai. Maka sepanjang itu kita harus memberitakan Injil. Ya, kita tidak bisa stop sampai dia datang kembali. Nah, karena itu, makin hari kita mesti lari makin kencang. Tidak bisa lagi maraton, tapi sprint. Seperti mau menuju ke garis finish, kita tenaga terakhir, lari sekencang-kencangnya. Supaya memenangkan pertandingan kita. Memberitakan Injil lebih ke banyak orang lagi. Nah, semangat ini mestinya mewarnai gereja. Tetapi sayang, gereja justru terjebak pada kemapanannya. Sehingga gereja berhenti di kemapanan itu, stuck di situ. Dan gereja berputar-putar. Sehingga ini kita hanya memikirkan apa yang kita perlukan dan melengkapi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, dinamika pergerakan kita menjadi semakin melemah. Padahal harusnya kita semakin meninggi, menambah kecepatan dalam pemberitaan Injil itu. Oleh karena itu, saudara, bagaimana kita memenangkan jiwa oleh Injil mulia? Itu menjadi panggilan bagi semua orang percaya. Dalam rangka kita mempersiapkan diri, menyongsong sang mempelai pria, Yesus Kristus datang. Akankah dia menemukan kita gadis bijaksana? Akankah dia menemukan kita orang yang mempersiapkan diri? Nah, ini menjadi pergumulan serius kita. Oleh karena itu, perlu kita untuk sungguh-sungguh memahami bagaimana hidup kita, kita lakoni dalam keseharian kita. Ini bukan menjadi perkara sederhana, saudara. Karena itu memikirkan penginjilan, kita perlu-perlu memikirkan hal yang strategik dalam hidup kita. Penginjilan atau pekabaran Injil secara langsung bisa kita lakukan di dalam PI pribadi. Ada gerakan-gerakan PI pribadi yang dikerjakan. Saudara-saudara, satu sudut itu menemukan kualitas yang bagus karena pribadi, lalu memenangkan orang, memberi pengertian yang utuh. Tetapi secara kuantitas, bilakah kita menyelesaikan pekabaran Injil ke seluruh dunia, kepada seluruh bangsa? Yang gak nyampe-nyampe kan ya? Sehingga seringkali terjadi keributan antara gerakan yang orang bergerak dari KKR sama penginjilan pribadi. Kapan selesainya kamu seperti itu? Saya kira itu tidak perlu dibenturkan. Karena dua-duanya mempunyai keunikan kesendirian. Yang harus berjalan beriringan. Yang kedua, gereja. Seperti kita kebaktian. Kita kan juga memberitakan Injil. Ada yang dibawa, ada yang kemudian jiwa baru begitu. Tetapi kita juga harus sadar. Begitu kita berputar setahun, dua tahun, tiga tahun kan kita-kita juga. Ya, kalau bertambah kan tidak terlalu signifikan. Kalau berbanding kepada jumlah penduduk dunia ini. Ya, di Jakarta pada waktu ke gereja, mungkin yang ke gereja cuman kalau kita anggap 20% lah kita main angka, 2 juta misalnya. Itu kan catatan semua orang Kristen ke gereja. 8 juta lebih belum kalau kita asumsi main di 10 juta. Itu di Jakarta, bagaimana di dunia? Kan semakin menggila lagi. Di Australia, orang-orang Australia pergi ke gereja paling 2-4%. Sisanya tidak ke gereja. Bagaimana itu? Kita bikin KKR. Ruang terbuka, ruang tertutup di gedung atau di lapangan. Oke, berapa daya tampung KKR? Kalau kita membuat KKR besar, ya katakanlah bisa 300 ribu sampai 400 ribu orang di karnaval pantai yang di Ancol. 300 ribu orang, kedengarannya hebat. Tapi apa sebetulnya kita kerjakan 300 ribu orang? Mampukah kita tiap minggu melakukan itu? Kan enggak. KKR setahun sekali, dua tahun sekali, udah habis berapa biayanya? Tetapi semua kan harus dikerjakan. Karena itu perlu strategi yang perlu untuk kita pikirkan. Bukan bagaimana saya puas dalam pelayanan, bagaimana saya eksis dalam pelayanan, tapi bagaimana Tuhan justru dinyatakan. Saya kira ada pergeseran dalam penginjilan. Sehingga yang jadi besar bukan lagi Injilnya, tapi yang memberitakan Injilnya. Saya pikir ini bahaya setengah mati. Jadi kita perlu hati-hati. Mengejar untuk menggapai seluruh dunia, tetapi menjaga kemurnian kualitas kita, itu bukan perkara sederhana. Saya manusia biasa, makin naik makin ke atas, ya terasa makin besar kepala. Maka saya mesti jaga baik-baik, supaya kepala saya jangan terlalu besar, takut meledak nanti. Meledak yang rugi saya juga. Karena itu saya mesti jaga diri, jaga baik-baik, gimana ya? Ternyata gak gampang ya. Maka jatuh bangun terseok-seok menjadi bagian dan warna dalam kehidupan kita. Yang kedua, pekabaran Injil melalui teknologi. Ya, PIT ini adalah pekabaran Injil teknologi, artinya teknologi kita jadikan alat. Bagaimana gereja bisa mencapai seluruh dunia, bagaimana mencapai semua bangsa, dimungkinkan oleh teknologi. Ya, kita suka guyon, kalau Tuhan Yesus datang, di sebelah mana dia datang? Kalau dia datang di Amerika, kita lagi tidur. Kita gak ngeliat itu. Kalau dia datang Indonesia, Amerika kecolongan dan sebaliknya. Sisi mana dunia dia datang. Ya, dari barat, dari timur, dari selatan, apa utara. Ini kan jadi persoalan. Oleh karena itu, bagaimana orang tahu? Kalau dia datang misalnya di Amerika dulu, bangun pagi baru kita tahu dia datang. Kita sudah bisa menebak, minimum ada yang begadang kali ya. Pas buka CNN, oh Yesus datang di Amerika. Semua bangun mendadak bertobat di sini. Sudah siap menyambut Yesus. Pasti tidak begitu kan? Karena datang seperti pencuri dan tiba-tiba. Bagaimana seluruh dunia tahu? Baru saya pikir-pikir ya, perkembangan teknologi hebat juga ya. Memungkinkan seluruh dunia tahu sesaat. Hal ini bagi saya waktu memasuki milenium ketiga tahun 2000, itu TV kan bergerak. Jam 12 di sini, jam 12 di sini, jam 12 di sini, jam 12. Terus dia berputar. Ya, waktu saya pikir-pikir, seluruh dunia beriringan jam 12. Teng, teng, teng, terus begini. Seluruh dunia diputar. Tiap hari bursa saham terbuka. Dimulai dari mana, berakhir di mana. Ya, terus berputar. Ya, sehingga kita tidur, bursa saham tidak tidur. Masih buka. Dan seterusnya. Karena itu perlu satu hal di mana kita bersikap hati-hati sekali. Perlu mencermati dengan baik-baik sekali. Ya. Supaya kita jangan ketinggalan. Nah, oleh karena itu, saudara, ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Bagaimana kita memberitakan Injil itu terus-menerus, media cetak, audio, video. Dengan suara kita bisa kemana-mana, tanpa harus kemana-mana. Dengan gambar kita bisa hadir utuh, tanpa harus ada di sana. Nah, ini menjadi media yang kita mungkinkan. Itu sebab kita bergairah lewat PAMA. Kita berbicara, cetak kita punya tabloid, tetapi belum memuaskan. Semangat Injil itu belum menggebu-gebu. Ya, kalau saya melihat wartawan-wartawan siap mati demi sebuah berita. Itu luar biasa ya. Sehingga idealisme wartawan membuat mereka tidak peduli berapa bisa terima. Mereka rasa bangga kalau bisa membongkar sebuah skandal kasus yang besar. Mereka pertaruhkan nyawa untuk harga yang gak seberapa. Tapi kebanggaan mereka luar biasa. Sampai sekarang saya belum bertemu wartawan Kristen seperti itu. Yang berani berjibaku, tahu banyak hal, bekerja untuk banyak hal demi Injil itu. Ya, ini harus menjadi kerinduan kita, saudara. Saya kadang-kadang stres juga ngurusin PAMA begitu ya. Kadang-kadang saya bilang beberapa, udah tutup aja dah. Saya enggak terlalu pusing. Ya, tapi sisi lain batin juga. Karena bagaimanapun kita bisa garap ini. Kalau itu bergantung kepada diri saya sendiri, artinya mau rekaman, mau syuting, saya ada dan jalan, ya sudah. Saya tidak terlalu pusing. Tapi kalau kerjaan itu bergantung pada orang lain, urusin ini, urusin nulis, urusan apa, saya enggak mungkin ada di situ terus-menerus. Karena itu kita terus berdoa. Ayo. Tidak semua orang menyadari apa yang sedang dikerjakan. Ya. 30-40 ribu orang tiap kali mengakses kita punya media. Baik online maupun cetak. Tetapi lewat radio. Kita berbicara di 37. Radio 2 televisi. Paling tidak total hampir 1 jutaan orang. Setiap minggu dengar. Bahkan ada beberapa yang setiap hari. Karena ada program kita tiap hari disiarkan. Thanks God! Sekarang kita punya 600 subtema yang disiarkan durasi 22 menit. Thanks God! Kita punya 500 lebih momen inspirasi yang bisa siar 2 menit setiap hari pagi, siang, sore bisa disiarkan. Ya, kita mau bikin program lagi untuk TV. Ya, Bijaksana bersama Amsal berdurasi 2 menit. Saya akan syuting terus-terus untuk stok 2 tahun minimal. Rindu untuk membuat sesuatu. Mengkarap seluruh pergumulan-pergumulan. Sementara orang mungkin sedang berteori ribut A, ribut B, dan ribut C. Saya pikir tidak ada waktu untuk begitu-begituan. Ayo kita berkarya dan memikirkan bagaimana memberitakan Injil itu. Nah, oleh karena itu, saudara, pada waktu kita berbicara 1 juta satu minggu, itu hebat setengah mati. Kenapa? Karena tidak berjarak. Mau kemanapun bisa orang dengar, tidak tahu itu Bingman Sirait siapa. Apalagi kalau saya sudah sering khotbah, lalu, Pak, baru kali ini ketemu. Iya, mereka ngomong, saya penggemar Bapak, dengar Bapak selalu di radio. Saya enggak nyangka wajahnya sebegini, saya pikir Bapak 70. Untunglah kau pikir aku 70. Kalau kau pikir 17 kan repot. Ya. Lalu kita ngobrol-ngobrol banyak hal, tetapi pulang lalu saya baru pikir-pikir, thanks God. Ya. Program TV kita dikomentari oleh banyak orang. Kita enggak terlalu pusing waktu Indovision bilang rating kita makin naik, saya sih enggak terlalu pusing. Pokoknya produksinya yang baik bagaimana, secara berkualitas, secara mutu. Percayalah, dalam perjalanan waktu, keunikan, keunggulan program kita akan makin terasa. Karena pendekatan dan pembahasan beritanya beda setengah mati. Kita mungkin cuma 10-15% warna yang clear di dalam 100% berita yang apa, siaran-siaran yang ada. Kita punya warna yang karakteristik. Saya rindu, sebetulnya bulan tahun ini sudah dapat 50, tapi cuma mencapai 37 dari 30, cuma tambah 5 atau 6. Ya. Saya berharap sebelum saya mati, 300-400 radio, bisa? Karena kalau makin banyak radio bisa kita gapai, berapa banyak yang bisa kita kerjakan? Makin banyak TV yang bisa kita gapai, berapa banyak yang kita sediakan? Bersyukur pada Tuhan, yang mau disiarkan, yang mau ditayangkan di TV, sudah tersedia banyak. Kita jalan pelan-pelan bagaimana Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Saudara-saudara, Injil diberitakan. Tidak penting siapa Bingman Sirait si pemberita. Tidak penting kelompoknya itu siapa. Tapi penting yang mendengar itu mengenal Kristus Tuhan itu. Nah, itu semangat kita. Oleh karena itu, saudara, kita menggarap ini terus. Melakukan ini. Sehingga teknologi membuat pengkabaran Injil tidak mengenal batas. Maka dimungkinkan menggapai seluruh bangsa. Dimungkinkan menggapai banyak orang. Kemarin saya dapat sebuah SMS lagi. Pak Bingman, saya baru nonton Family Channel. Thanks untuk acaranya. Ya, Pak, boleh enggak saya dapat VCD-nya? Hubungin kantor, saya bilang. Dan yang kedua, silakan klik masuk ke website kita. Ya, ke reformata.com. www. You bisa akses apa, tulisan saya bisa kamu ambil kalau kamu terusin. Jadi dia bergairah, selalu mensource, ambil, klik, kirim lagi ke orang lain dalam bentuk SMS dan seterusnya. Saya bilang silakan saja. Makin banyak yang kerja, saya makin senang kok. Karena memang kita perlu dibantu. Saya mulai membayangkan kalau kita beberapa ratus yang ada di sini, kemudian punya jiwa yang sama, meneruskan seluruh berita yang luar biasa, alangkah hebatnya. Ya. Kita masih uji coba untuk program SMS kita. Dan tahun depan saya mulai mau mengetik lagi. Untuk mengirimkan. Ya, bagaimana Amsal dalam bentuk SMS. Buat kita mah gampang. Coplek ayat, copy ke kiri, ke kanan. Saya sering dapat kata-kata ya. Di BB saya gak tahu berapa puluh. Tapi banyak sekali yang jauh dari Alkitab. Tapi mengatakan Alkitab bilang begini. Enggak begitu Alkitab. Itu tafsirmu itu. Sehingga seringkali sebetulnya tidak menggambarkan kekristenan sama sekali. Ya, ini menjadi beban lagi. Cuma saya pikir-pikir kalau kerja semua jungkir balik juga kepala ini ya. Ya, ini menjadi pergumulan serius kita. Karena itu terus doakan dan terus menggarap. Dan saya lagi-lagi selalu ngomong di sini. Kesempatan ini. Siapa di antara saudara rasa punya waktu. Tapi juga bukan punya waktu. Punya hati. Mau kasih tenaga. Terjun bantu. Pama, Mika masih butuh banyak orang. Yang memberikan kontribusi pikiran. Tetapi tidak hanya bisa banyak bicara. Tetapi tidak mau berkarya. Mau masuk ke dalam sistem. Mau bersama-sama. Mau ikut dalam aturan yang ada. Supaya kita bisa bergerak. Dan menggarap banyak hal. Di gereja juga sama. Ya, ini harus terus menjadi semangat yang kita tumbuh kembangkan, saudara yang kekasih. Ya, tahun ini umur saya 50, saya tidak tahu umur saya sampai berapa. Tapi saya tidak pusing umur saya sampai berapa, tapi lagi saya pusing mau menambah speed lebih cepat lagi. Tapi saya pun kebingungan dengan segala badan, ya saat sama betul Paulus ya. Waktu dia bilang, tubuh kita boleh makin merosot, tapi jiwa kita semakin mulia karena makin dekat dan cinta melayani Tuhan. Waduh, semangat dia luar biasa. Ya, maka saya tidak pernah menyerah dengan kondisi fisik saya. Dan saya tidak pernah akan jadikan itu alasan untuk kemudian menunda ataupun memperlambat pelayanan. Maju terus. Lebih terhormat, habis pikir ini, kejarkan kita itu gedebuk, prak, ambruk begitu ya. Rasanya thanks God. Ya, daripada habis makan-makan ambruk kan gak enak amat. Yang berikut. Kita bisa melihat saudara, bagaimana pergumulan itu kita jalani. Di dalam pergumulan media yang kita cetak, kita lihat. Kita memasuki pemberitaan Injil yang tidak sederhana. Sebelum saya lanjut, ada satu hal yang sangat mengganggu saya dan saya selalu suka terganggu kepada hal-hal di mana exciting rasanya gitu ya. Seorang rabi Yahudi di Amerika diteliti oleh seorang peneliti untuk mau mengembangkan apa yang disebutnya sebagai cyber culture. Kita ini kan sekarang hidup dalam kultur cyber ini ya. Bagaimana orang bermain internet, masuk dan seterusnya. Rabi ini punya internet, punya website, dikunjungi 500 ribu orang setiap hari. Setiap hari loh ini. Mengagumkan sekali ya. Yang lebih hebat lagi waktu saya baca, saya tercengang juga. Karena rabi ini hanya bekerja total 6 orang dengan 5 anak-anak. Yang paling tinggi anak-anak ini usia SMA lalu sama SMP. Baru saya makin pikir lagi gila juga nih rabi gitu ya. Nah yang usia 5, SMP dan SMA ini, yang 5 anak ini, mereka yang programmernya rupanya. Namanya anak-anak kalau udah senang IT kan kreatif bikin gini, bikin gitu. 5 anak ini yang kerja. Rabi ini penulis utama dan satu-satunya. Jadi dia nulis, diakses. Amerika 500 ribu orang dimungkinkan karena hampir tiap orang pakai internet. Ya. Di Jakarta kita susah kan ya. Enggak semua orang akses ke situ. Kalaupun akses pasti paling laris, ya gambar porno lah ya. Bukan situs-situs rohani. Nah, sehingga waktu dikunjungi 500 ribu didatengin, yang penulis ini penelitinya bilang, saya agak terkejut juga. Karena tadi membayangkan 500 ribu orang. Kalau dia diakses 500 ribu orang, bayangannya kan pasti kantornya, timnya, udah kayak apa gitu ya. Ternyata dia cuma bikin di keller saja, atau ruang di bawah, yang kalau kita bilang gudang. Buat tim penyimpan barang, lain-lain begitu ya. Untuk stok musim dingin. Itu dirubah sama dia jadi kantor operasional mereka. Nah disitulah anak-anak itu bikin dengan beberapa komputer. 500 ribu orang. Ya, waktu saya baca luar biasa. Memang si Rabi itu concern. Dia sangat suka menulis dan dia geluti bidang itu. Ya. Saya berpikir kadang-kadang kalau saya cuma gelutin satu bidang saja, enggak ada sekolah, enggak ada apa, mungkin lebih bisa banyak ya. Tetapi saya rasa, saya bukan bikin-bikin, Tuhan dorong saya banyak hal. Sehingga kadang-kadang saya sendiri hampir nyerah. Mana yang mesti dikencengin, mana yang mesti diinin. Tetapi heran, Tuhan juga bikin semua maju bareng-bareng. Membuat saya tidak punya alasan untuk melepas satu pun. Dan pada akhirnya saya juga melihat, tidak satu pun menabrak yang lainnya. Tapi bagaimana itu justru bersinergi dengan baiknya. Terus saya pikir, okay, Tuhan, saya kerjakan. Tiap orang ada porsi, tapi saya tidak mau menyerah. Janganlah kita bilang, orang Yahudi payah tidak percaya Yesus. Oh, dia bikin apa yang diyakininya, 500 ribu orang mengaksesnya. Ayo orang Kristen bikin apa? Kita bikin apa? Maka kita tidak cukup hanya berteriak dan mengkritik mereka. Tapi mari kita lakoni dan kita bertanding dalam panggung yang terbuka. Nah, ini menjadi pergumulan kita, Saudara. Nah, oleh karena itu, pada waktu kita memberitakan Injil kedatangan Kristus lewat multimedia, dan bagaimana kita mencari jiwa sepanjang masa, Paulus memberikan beberapa garis bawah kepada kita yang menjadi sangat penting. Supaya kita jangan terjebak sekedar memberitakan Injil itu, tetapi kita kehilangan Injil itu sendiri. Ya, supaya kita jangan terjebak dalam rutinitas kekristenan kita. Perhatikan yang pertama, bagaimana memberitakan Injil dikatakannya dengan membagi hidup. Di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8 itu, demikian kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Saudara-saudara, hidup memberitakan Injil dengan membagi hidup. Kita seringkali memberitakan Injil sebagai sisa hidup. Sisa waktu yang bisa saya kasih buat Anda ini. Yang lain jangan ganggu. Tetapi bagaimana Paulus memberi yang best of the best? Ya, ini menemplak saya juga, Saudara. Sehingga bukan hanya Injil itu diberitakan, tapi hidup kita juga harus dibagikan. Memberitakan Injil bukan bagaimana berita sampai kuping orang itu, tapi jiwanya merasakannya. Adakah kehadiran kita seperti itu? Itu sebab bergereja tidak mudah. Khotbah bagi saya sederhana, tapi adakah touch atau hubungan personal pribadi dengan tiap saudara? Belum tentu semua saudara merasakan kehadiran saya. Karena itu saya harus berpikir melakukan apa yang saya bisa. Saya punya 1001 keterbatasan. Keterbatasan waktu untuk berinteraksi terus-menerus. Tapi dengan jujur akan kukatakan, kulakukan dengan batinku. Dan tidak akan pernah aku berdiri di sini. Berbicara hal yang kemudian kamu tidak mengerti. Dan saya bicara barang sampah dari sini. Karena itu saya harus bergumul dan mengasihimu. Dengan belajar, belajar, belajar. Supaya berita yang kusampaikan adalah berita yang betul. Dari kejauhan jarak pandang, saya harus berkelahi dan bertanding dengan hidup. Saya selalu bilang keluarga saya, hari-hari saya, pribadi saya, prinsip saya harus menjadi berita itu juga. Supaya jiwaku kuberikan kepadamu, hidupku kupersangkan padamu menjadi model yang bisa diteladani. Saya selalu kagum kepada Paulus ketika dia berkata, "Hei jemaat, lihat aku, teladani aku." Untuk beberapa aspek, saya berani bicara. Tetapi kalau saya selusuri Paulus dan saya sangat terobsesi dengan sang Rasul. Sebagai hamba Kristus, Rasul Kristus, begitulah saya rindu sebagai hamba Kristus. Saya pengen bilang, "Hei umatku, lihatlah aku dan teladanilah." Pada bagian tertentu saya bisa bicara, tapi belum semua. Jadi saya belum terlalu merdeka untuk ngomong. Khawatir begitu ngomong kalian tuding, "Ah, Bapak belum gini, Bapak belum gitu, mateng aku nanti." Jadi saya berani ngomong, "Hei kalau kerja jangan hitung-hitungan." Saya berani ngomong. Ya. Kalau mau hidup, hidup tunjukkan model kita. Saya masih berani ngomong. Jangan jadi hamba uang. Saya masih berani ngomong. Miskin boleh, sombong harus. Ah, saya juga masih berani ngomong. Kita anak Tuhan. Masa Tuhan gak cukupkan kita? 1001 caranya. Patah kakimu, gak bisa kau jalan, baru ada alasan cancel pelayanan. Tapi kalau tidak, jangan. Apalagi cuma pusing-pusing kau tidur terus batal tugasmu demi Tuhan yang hidup. Itu kejahatan. Pulang pikir baik-baik. Sekarang belajar keluar. Susah. Apa-apa jangan ngomong doang. Sorry. Kalau kalian lihat tubuh saya seger selalu, ya sama realitanya, bisa bumi langit itu. Maka kalau kadang-kadang saya gerebuk, prak, udah keambruk, begitu kolep, orang kaget-kaget. Kemarin Bapak masih oke. Waktu pompa jantung saya tinggal 17, semua orang geger. Ya memang karena saya selalu apapun maksimal saya kerjakan. Bahwa habis itu saya ngos-ngosan kan kalian gak tahu. Ya, di rumah pun anak-anak istri gak selalu bisa tahu. Ya, maka kalau saya suka bilang, "Aduh, aduh," wah istri saya dia teriak-teriak. Padahal saya bercanda kan. Wah shock semua itu. "Papa jangan bercanda begitu dong. Kita pikir main-main nanti satu waktu serius. Tau-tau main-main. Kita pikir main-main tau-tau serius." Karena mereka kalau saya bilang, "Hap, hap, hap," udah geger semua itu. Ya, pernah satu kali geger. Saya cuma mau lihat sejauh mana cinta mereka pada saya. Iya. Saya pernah satu kali geger, udah mau ke telepon ke dokter waktu itu istri saya. Cepat, satu begini, satu udah begini. Saya saya udah sambil dengan ketawa gitu ya. Tetapi kemudian saya pikir-pikir, it's life, nice ya. Sehingga bagaimana bergumul dan bagaimana berjalan. Walaupun ada jeleknya buat saya paling jengkel, kesel kalau orang cengeng kerja. Saya paling gak suka kalau orang ngomongin terus mikirin diri sendiri. Saya jadi gak bisa. Kurang bagus juga sih. Mestinya saya belajar bisa memaklumin orang juga ya. Jadi plus minus itu terjadi selalu. God, help me. Aku mau jadi orang yang kuat maju terus. Tapi bisa ngelakonin, apa ngelonin orang, ngerti orang. Aduh mak, susahnya setengah mati. Rasanya sobek-sobek gitu. Tapi itulah hidup. Oleh karena itu saudara, bagaimana kita memahami, mencari jiwa dengan memberi jiwa. Bukan cari jiwa dapat kolekte. Pantang itu. Kita cari jiwa untuk dapat tumpukan rupiah. Bukan. Cari jiwa dengan memberi jiwa. Baru kau pelayan. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Saya kagum pada tiap orang habis mengerjakan sesuatu, kerjakan. Seperti orang Samaria itu ya. Dia collect money, urus orang ini. Nanti aku pergi, aku pulang. Kalau kurang-kurang, drop, aku bayar lagi. Dia gak tahu siapa itu orang. Tapi dia lakoni. Samaria yang baik hati. Oleh karena itu, kalau kita ngeliat gereja, kita sering kali berhenti, apalagi kalau gereja kita sudah jadi besar, uang kolektenya banyak, lalu semua ribut urusan uang. Maka dari sekarang kita belajar, uang harus transparan, uang harus terbuka. Saya minta maaf, 4 tahun kita belum bisa bikin neraca. Ya, tapi harap makin baik, Mika, kita sudah outsourcing tahun depan, saya harap sudah bisa bikin audit eksternal, itu yayasan Mika. Sudah rapilah. Sehingga ada audit eksternal, kita persilakan. Lalu kita akan announce kepada seluruh donatur kita. Pelan-pelan nanti gereja akan harus ngikutin itu. Sehingga semua orang tahu apa dan kemana uang itu. Ya, itu sebab prinsip keuangan kita juga. Uang kita itu ada dua persembahan ya. Misi sama operasional. Operasional pakai operasional. Misi buat misi. Kalau digabung uang kita cukup. Tapi saya gak pernah mau gabung. Pisah. Pak operasional sering gak cukup loh pak. Kalau gak cukup cuma satu artinya. Pengurus kurang ngasih banyak. Itu aja itu. Gak ada bahasa yang lainnya. Jemaat kurang ngasih banyak. Dan saya akan berkelahi dengan kalian. Kalau khotbahku jelek. Ya. Kalau khotbahku kacau. Jangan pernah beri persembahan yang baik. Saya bagian saya kan ini. Saya juga donasi ke gereja. Ya. Maka saya gugat kalian. Ayo mau maju sama-sama gak? Karena kita sama-sama pelayan. Saya bukan pendeta lalu lepas tangan terhadap urusan keuangan gereja. Enggak. Cuma sesuai porsi. Ya, makanya jangan sampai sumbanganku lebih banyak dari kau. Gawat nanti dunianya. Ya, kalau sampai dicatat Tuhan itu, siap-siap kau. Kalau ini kukas tahu lah kau. Layak kalau kau gak diberkati Tuhan. Ya. Lah kalau saya sudah khotbah, saya sudah jalan baik-baik. Ya. Majelis suka linglung tanya, Pak Bingmen kita mesti kasih berapa? Jangan tanya aku. Berapa uang gereja sesuaikan? Kalau gereja kemampuan kita masih kecil, kecil. Karena saya bukan kerja mau khotbah, mau jadi pendeta untuk dapat uang. Nanti dulu. Saya kumpulkan rekan-rekan majelis. Ayo kita bangun gereja. Kita garap sama-sama. Masa saya suruh mereka nyediain uang buat saya? Penjahat saya. Mari kita bahasa sama-sama, jungkir balik sama-sama, patah kaki sama-sama. Karena ini pelayanan Tuhan kok. Tuhan akan menghidupkan gereja ini. Tuhan akan tolong. Asal kita berani mencari jiwa dengan memberi jiwa kita. Itu pelayanan. Itu penginjilan. Ya. Nah karena itu kita berkelahi di situ dan melakukan itu. Yang kedua. Mari kita memberitakan Injil dengan mempersembahkan karya terbaik. Saya suka ketika Paulus berkata, masih ingat saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kita tahu Paulus seringkali membuat apa? Tenda. Untuk apa dia bikin tenda? Membiayai pelayanannya. Saya selalu kagum pada Paulus. Bikin tenda membiayai pelayanannya. Tapi Paulus bukan pedagang. Paulus bukan pengusaha. Kalau pengusaha selalu kerja terus menerus untuk usahanya. Saudara jadi pengusaha mau khotbah, silakan. Tapi jangan pengusaha kemudian juga pendeta. Karena sulit saya membayangkan saudara bisa menggembalakan orang. Kita mesti jujurlah. Kerja kita butuh konsentrasi. Silakan Anda kerja. Memang kerjaannya di kantor dan profesional. Jangan sampai di kantor berantakan, gak bisa dicari, adanya di gereja melulu. Kacau balau semua nanti. Tetapi kami, saya, pendeta, kita-kita ini juga akan jungkir balik di gereja. Sesuai dengan klasifikasi kita kan. Tetapi bagaimana kemudian kita bekerja seperti kata Paulus. Saya tidak akan membebani jemaat dengan beban hidup saya. Saya perlu ini, tolong dong. Saya perlu ini. Nope. Saya akan menjerit kepada Tuhan. Biar Tuhan menolong saya. Dan dia punya 1001 cara menolong hari-hari hidup kami. Kenan saya suruh tes. Nan masuk SGU kamu tes. Nanti ITB masuk kamu tes lagi. NUS kamu tes. Dia tes. SGU ini sih oke. Swiss German University itu ya. Karena dia mau ngambil mekatronik. Jadi mechanical electronic. Dia suka teknik. Kamu belajar ini. Kalau kamu ke ITB ambil fisika terapan. Atau NUS ambil fisika terapan. Teknologi fisika. Supaya kamu belajar satu waktu. Kalau sudah oke semua matang. Kamu jadi pendeta. Semua kepake. Ya. Kalau sipil gimana Pak? Udahlah. Tidak terlalu dekat. Ya, coba kamu ambil yang agak sedikit ada filosofisnya. Ya, kalau ke elektronik mungkin kamu akan dapat IT-nya berguna nanti kalau kamu pelayanan. Saya bilang, Pak, ini sih oke, Pak, tapi mahal. Udah, Tuhan udah siapkan. Berangkat kau, pokoknya kau tes. Nah, saya nggak tahu kemarin dia tes. Hasilnya gimana, Nan? Nanti belum, Pak, belum tahu. Ya, ini anak saya terakhir yang belum kuliah. Kakak-kakaknya udah selesai semua. Kalau saya lihat anak-anak saya ini selesai, mungkin mereka tidak sadar. Mereka selesai karena kasih karunia. Uang saya tiap bulan nyekolahin anak-anak ini mana cukup sih? Ya. Mereka bisa jalan di atas mobil, gelinding begitu. Pakai mobil. Andai kata anak-anak ini sadar. Omong kosong itu uang bapaknya. Karena saya bukan bisnismen. Saya biasa berusaha dengan uang besar. Dulu saya bisnis. Tapi saya sekarang melihat bagaimana kasih Tuhan besar. Itu sebab saya keras sama anak-anak saya. Saya enggak mau mereka pikir bapaknya dapat uang lalu mereka nikmati. Salah. Tuhan kasih uang lewat bapaknya. Itu sebab saya keras pada anak-anak saya soal pelayanan. Layani Tuhan baik-baik. Atau Tuhan tampar kau dalam hidupmu dan kau tidak akan dapat apa-apa di hari-harimu. Tapi kau cinta dan layani Tuhan baik-baik. Siapapun bapakmu tidak penting. Karena adalah bapakmu yang paling utama. Karena itu semua kita belajar melayani Tuhan. Memberikan apa yang terbaik yang ada pada kita. Sehingga bukan hanya Injil diberitakan, tapi hasil karya dipersembahkan. Hidupku, tubuhku, hartaku, jiwaku, kasihku. Waduh, gila ya. Ini yang kita bilang lahir batin. Batin kita berikan, lahir kita pun, harta kita pun. Ya. Sehingga mencari jiwa dengan memberi harta. Bukan cari jiwa dapat harta. Enggak ada ayatnya itu. Makanya Paulus mengkritik orang-orang di Korintus itu dan dia bilang, bukan. Ada orang-orang memberitakan Injil tapi untuk perutnya. Langsung dihantam Paulus. Sisi lain dia bilang, mereka hanya memberitakan Injil untuk keuntungan dirinya. Tapi tidak mengapa. Selama mereka mempermuliakan Tuhan, biar Tuhan nanti akan hukum mereka. Gila ya, tapi mereka beritakan Injil, mereka top loh. Tapi habis itu Tuhan buang mereka. Ya. Karena itu saudara-saudara, tidak mudah hidup benar, tapi kita belajar bergairah untuk hidup benar. Ini pertandingan saya dan saya akan berjalan terus. Saya rindu kita semua jalan sama-sama. Kita ini kan manusia bengkak-bengkok semua ya, jatuh bangun. Ayo kita jalan bareng-bareng. Kalau lebih rame-rame kita jalan kan jatuhnya agak susah ya. Mau dijorokin setan juga ada 5 orang pegang-pegangan nih. Hati hampir jatuh, coba sendiri jatuh beneran. Ya, maka yang 4 jangan suka lari-lari. Ngumpul. Jalan, barang, kerja. Indah hidup itu. Oleh karena itu saudara, mencari jiwa dengan memberi harta. Beda ya dengan gambaran sekarang. Ayo layani Tuhan, gereja kita gede. Wah, pendetanya diberkati Tuhan, semuanya ada. Demi Tuhan yang hidup. Saya mungkin lebih miskin dalam tanda petik dibandingkan banyak pendeta secara harta. Ya, tapi demi Tuhan yang hidup saya juga harus berkata. Kalau cuma soal mau kaya, urusan kecil buat saya. Tapi saya tidak akan melacurkan diri saya ke sana. Saya tidak miskin. Saya punya rumah, saya punya mobil. Tapi saya tidak kaya, karena sebetulnya saya bisa 5-7 kali lipat lebih kaya dari sekarang. Itu urusan cuma lupakan pelayanan keluar uang, garap pelayanan dapat uang. Selesai. Tapi demi Tuhan yang hidup, terlalu banyak kawanku hari ini. Sahabatku. Saya gak pernah takut apapun. Saya berobat Singapura, saya tak ngerti, dokternya gak pernah mau dibayar. Saya berobat ke Singapura, saya gak ngerti, ada yang suruh saya selalu pergi. Pak, jangan sampai gak pergi. Kapan lagi check up? Kapan lagi? Malah saya di absen. Membuat saya juga gak enak hati. Nih, berangkat. Dan saya tinggal di sana juga ada yang kasih tempat. Hidup saya happy? Yes. Saya selalu bilang guyon ya. Untuk apa kita punya semua? Kalau tanpa punya bisa menikmati semua. Mendingan saya nikmati semua. Yang punya yang ngurus kan? Thanks God. Kan gitu ya? Tetapi bagaimana orang mau kasih saya? Mau percaya saya kalau kelakuan hidup saya payah? Mana ada yang mau? Siapa yang mau pakai Pak Bigman? Ah, jangan kasih itu orang. Ngaco nanti itu. Iya enggak? Tapi hari ini saya bersyukur ya, semua orang berlomba-lomba. Pak, kemari, Pak, kemari, Pak, kemari. Ya badan saya satu, tempat yang saya butuhkan juga cuma satu. Masa mau sambil lima? Ya kan enggak bisa juga. Kita nikmatin, oke, sebentar di sini, oke, sebentar di sini, oke, sebentar di sini. Just begitu saja. Saya enggak mau ngerepotin orang lain. Ya. Jadi sesuatu yang kekasih, ya itu yang kita nikmatin. Saya tidak mau saudara salah paham. Ya, Desember ini kita liburan. Liburan dapat 5 hari kali di Bali begitu ya. Pak Bigman nginep di hotel mana? Hotel A. Kok nginep di situ, Pak? Hebat ya, banyak uang. Diam kau, enggak bayar aku. Kalau kau bayar urusanmu, tapi kalau aku free. Karena ada yang kasih tempat. Tiket pergi saya juga free karena saya hitung-hitungan sama saya punya member card. Jadi saya liburan cuma bayar tiket pulang tok. Kita cari-cari tanggal murah. Maka kita pulang tanggal 31 malam ya. Karena tiketnya murah. Ada yang bilang, kok 31 malam baru terbang Pak? Murah. Emang Bapak gak bisa tanggal 1? Bisa sedikit lebih mahal. Bisa jalan? Bisa. Tapi kalau saya bisa murah, kenapa bayar mahal? Pak, gak apa-apa Pak. Ya. Saya yang biayain. Udah terlambat, saya udah beli tiket. Saya pegang yang saya punya. Saya nikmatin yang saya bisa. Ya enggak? Kan saya bisa cari. Kita pergi ke Singapura, saya udah book tiket saya untuk Februari. Ya. Saya sama istri pergi, pulang pergi, apa? 75 dolar satu apa PP. Sudah selesai kan? Tiketnya ada di tangan. Kalau ternyata bisa juga kok semua dikerjain. Saya maaf ya, saya nelpon orang mah tiket mah datang dah. Kalian-kalian di sini, saudara-saudara sini kok saya, besok saya mau ke Singapura. Terus gimana? Iya ini lagi bergumul soal tiket. Pasti datang. Kalau saya pinjam istilahnya apa Pak Hotma bilang, Pak Bigman, you mau masang muka kasihan juga datang sumbangan. Tapi sayang, muka saya memang sombong ya. Jadi saya gak mau lah dikasihani orang terus orang nolong-nolong. No. Saya hamba Tuhan, bukan sombong dalam pengertian apa. Saya anak Tuhan, saya percaya kalau Tuhan mau, Tuhan kirim. It's simple lah. Itu hidup. Karena itu saya masih punya pride. Thanks God. Saya ketemu orang masih bisa natap. Ya, saya semua ketemu kawan-kawannya kawan. Ini hidup. Manis. Indah. Ya, saya tuh pada beberapa blok teman. Kadang lucu hidup ini ya. Ini teman baikku pengusaha. Ini teman baikku pengusaha. Ini teman baikku pengusaha. Mereka belum tentu jadi teman baik. Kadang-kadang gak gampang buat saya juga. Ya. Tetapi manis saja dalam hidup ini ya. Bagaimana semua berjalan dan kemudian kita bisa jadi berkat di tengah-tengah mereka. Yang terakhir. Ya. Bagaimana kemudian ayat 10 dikatakan. Memberitakan Injil dengan saksi tak terbantah. Wah, ayat 10 Paulus bilang gini. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah. Betapa saleh. Betapa adil. Dan tak bercacatnya kami. Berlaku di antara kamu yang percaya. Saya kalau baca ini terus gemetar juga saya ngeliat si Paulus berani ngomong ya. Gila ya. Ya, saya udah ngikutin jejaknya. Tapi belum utuh. Ya, saleh, adil, tidak bercacatnya kami berlaku di antara kalian. Wih, gemetar. Menjadi pengkhotbah bagus. Itu urusan latihan. Pengkhotbah dinamis itu cuman wawasan. Ya. Mau jadi pengkhotbah multi topik itu gampang. Itu cuman tidak berhenti dalam pembelajaran dan berbagai bidang. Tapi jadi saksi tidak terbantah. Alamak. Penginjil tak terbantah. Waduh. Saya bisa ngomong ABCD. Saya ingat waktu kami masih di Siantar. Saya kalau kebaktian sama kawan-kawan di AKBP, ya kawan-kawan saya memang sebagian punya investasi besar asal kerusakan saya begitu ya. Sebetulnya waktu sekolah minggu saya di Balai Keselamatan rada mending karena teman-temannya agak baik. Tapi kemudian remaja itu saya di AKBP, kemudian teman-teman ya ini kita kalau di Siantar itu kan sampai gangsternya sampai ke bawah, ya di mana mereka duduk kan kita ada di situ, disuruh-suruh sama mereka, otak kita juga jorok lah kan begitu ya. Jadi kalau saya ingat saya diajak KBP khotbah gitu. Ngomong pendeta bla bla bla bla bla bla. Terus ada kawan-kawan, ah, olah katanya ini. Kurang ajar. Itu kita bisa kolekte itu kadang-kadang kelewatan ya. Pas mau kolekte dia bilang, jangan kasih, apa, jangan bahasa Indonesia-nya lah ya. Jangan kasih banyak-banyak lah, khotbahnya kurang bagus. Aduh, kadang-kadang saya pikir rusak. Kalau lagi duduk ngobrol-ngobrol nih, saya udah bertobat, udah mulai mau ikut-ikut persekutuan. Satu kawan bilang, Bingman, saya udah di Jakarta waktu itu dengan Ranto. Kau sekarang udah mulai-mulai kok persekutuan kulihat. Ah iyalah ikut cari-cari dulu belajar-belajar kan gitu. Kau aku kasih tahu kalau doa kau jangan jam 9 malam. Kaget kita kan. Kenapa kau bilang gitu? Enggak bakal didengar Tuhan kau. Loh kenapa kau bilang enggak didengar Tuhan? Tuhan lagi dengar siaran berita katanya. Aduh kurang ajar banget dah. Ayo saya itu. Karena senior juga ketemu jadi kayak orang goblok. Kelewatan gitu ya. Karena kan dulu TVRI kan jam 9 itu kan dunia dalam berita. Jadi saya pikir-pikir, kadang guyonan, tapi saya juga oleng-oleng, namanya juga anak muda lah ya. Lagi mau mencari-cari kebenaran gitu. Saya bersyukur pada Tuhan kalau kemudian saya bisa mengenal Tuhan, lalu kita bikin satu Natal, di situ gangster-gangster kumpul. Mereka bilang, Bigman, betul kau. Saya ingat almarhum Joni Sembiring ya, siapa yang gak tahu Joni Sembiring ya. Dek, jalan kau terus. Udah betul yang kau kerjakan ini. Dia cerita sama saya, dulu bapakku, mau aku jadi pendeta. Tapi apa boleh buat? Jadi raja mafia aku. Dia cerita begitu sambil guyon. Saya pikir-pikir ya. Ayolah bang, jalan bang. Jadi waktu Natal, waktu itu orang-orang Batak kumpul, saya suruh dia baca ayat. Ya, saya ingat kalimat dia. Hari ini kau baca, aku lagi Pak Jojorhon kau bikin aku. Kata baca ayat itu kan Pak Jojorhon kalau orang Batak bilang begitu ya. Jadi dia berdiri baca apa dalam bahasa Karo. Wah, terima kasih kali aku sama kau, udah lupa aku begini-beginian baca Alkitab gini. Ya kita sambil guyon-guyon gitu ya. Saya jadi seneng. Saya ke Jerman ketemu anak putrinya, lalu kita ngobrol-ngobrol, ya kunjungan, ya lalu cerita banyak hal, bagaimana hidup ini dan seterusnya. Saudara yang kekasih, ya ada beberapa dulu toko-toko di Jakarta ini dalam preman begitu ya, yang saya kenal sampai dia bilang, Bingman, aku enggak tahu apa yang mau kubantu sama kau, tapi kalau ada yang ganggu kau kasih tahu ya biar kucongkel matanya. Aku ini pendeta kalian bikin begini, aku udah mau belajar sekolah teologi lah kalian begini. Lu iya kalau ada yang ganggu-ganggu kau kasih tahu. Saya serem kalau mereka ngomong itu, aduh ngeri-ngeri dah. Congkel mata lah, patahin kaki lah, lama kita dengerinnya. Tetapi kemudian saya mulai merasa seperti junior yang mulai muncul. Ada respect. Saya thanks God. Ya, saya ingat betul ketika almarhum Bang Joni dipanggil Tuhan dengan cara yang cukup mengerikan juga pada waktu itu ya. Saya sih datang, cuman sudah selesai karena waktu itu tegang setengah mati. Itu di situ dari mulai hari pertama di rumah itu udah waduh intel semua itu. Berkeliling, wah sampai anak-anak buahnya pada was-was semua. Takut diciduk lagi karena ceritanya agak berat waktu itu ya. Itu lehernya itu sebetulnya udah melintir, bisa putar kiri, putar kanan. Udah patah semua saraf-saraf tulangnya. Ya. Saya hadir di situ. Cuma mereka bilang, kau yang ngucinya tadi kebaktian. Kalian gak minta. Kalau kalian minta, saya kok gak ada masalah. Enggak ada urusan gua sama polisi. Aku kan ngomong sih itu kalau aku mau ngomong. Enggak ada urusan gua sama tentara. Tapi kan saya enggak bisa nyodokin diri aja begitu kan. Jadi saking ininya sampai takut-takut semua orang jadinya akhirnya. Ya, biasanya saya dijadikan juru bicara sama mereka. Wah, meninggal si Anu, kau yang bicara ya. Jadi saya enjoy juga begitu ya. Jadi adik kesayangan juga begitu. Seserah di lingkungan itu. Nah, terus bergerak kemari. Sehingga di dalam lingkungan hari-hari pun saya bersyukur. Hari ini. Ya, saya kalau berdiri antara kawan-kawan. Pergi ke pernikahan atau apa. Kita duduk. Ya, mungkin saya salah satu yang pendeta. Jadi pengusaha. Ngomong, Pak. Ngomong. Yo, tanya jawab. Ya, kita rame-rame aja gitu ya. Saya thanks God. Ya, saya kalau sama anak-anak saya dari Kalimantan, saya bahagia saya jadi bapak untuk mereka. Tetapi maaf ya, masih banyak saya yang kurang. Yang saya mesti berdoa, Tuhan tolong saya. Saya gak akan pernah puas dengan apa yang ada. Karena berbanding dengan kasih Tuhanku, aku malu. Karena itu aku rindu kalau aku berdiri dan berbicara, menjadi saksi yang tidak terbantah. Sehingga kita tidak hanya Injil memberitakan, tapi ada saksi yang meneguhkan. Sehingga saya rindu kalau saya bicara, Pak Bigman betul. Itu betul. Saya tahu dia hidupnya. Saya tahu ininya. Rasanya seneng ya. Kemarin istri saya lagi ngomong-ngomong. Ada satu tempat katanya mengundang Pak Bigman, bertakut. Tarifnya terlalu besar. Saya sambil ketawa-ketawa. Siapa? Ada sana, ada sini gitu ya. Tapi memang di kantor juga begitu sih dari dulu ya. Jadi ada persekutuan dua kalau udah mau undang, mau KKR, tolong dong tanya tarif Pak Bigman berapa. Pak, dia nanya sekretaris, saya sudah saya latih. Gini tarif saya, kalau masih mau nanya terus gak ada, masih gak percaya, cuma satu tarifku. Kalau banyak, kau kasih banyak, gak punya jangan kasih. Dikit kasih dikit, asal satu. Jangan kau undang aku keluar kota, gak kau kasih tahu, terus tiketku tanggung sendiri. Kalau itu keberatan aku. Supaya aku siap-siap ngatur tiketku kan. Kalau gak ada tiketnya kan begitu. Kalau tempat tidur mau dimanapun saya gak pusing. Saya di rumah apa masyarakat juga gak masalah, saya biasa kok. Ya. Saya berapa kota orang selalu minta-minta maaf, Pak, sorry ya Pak, di sini cuma bintang 1 hotelnya. Loh terus, gak ada bintang 5. Ya minta bintang 5 siapa? Wah kita tahu lah Pak, kalau pembicara kelas atas kan gini-gini. Loh. Sorry, kita luruskan dulu ini, apa sebenarnya yang ada di benak kalian? Tapi memang saya gak bisa salin juga ya. Pendeta itu rupanya udah ada tarifnya. Jadi kemarin saya diundang KKR satu gereja, ketakutan mereka ngundang saya rupanya. Karena gerejanya agak ke dalam. Rupanya istri saya sudah ditanya, nanti Pak Bigman datang sama timnya ya. Udah bingung kali ya, mau nyediin PK-nya berapa ini kata gitu. Aduh, kadang-kadang saya pikir-pikir kelewatan ya. Rasanya saya, aduh. Tetapi mau bilang apa? Berapa rusaknya dunia kependetaan sekarang ini? Yes. Karena itu saya harus berkelahi. Nanti saya harus bertanding. Gak gampang kan? Ya. Orang pada ribut kalau kasih segini, Pak Bigman terima gak ya? Karena itu kalau kalian dengar satu kalimat, kasih tahu. Lu jangan ngomong-ngomong read sama Pak Bigman. Karena memang ada satu waktu, saya ditelepon betul-betul oleh panitia, mendesak sekretaris, ya udah kenapa? Akhirnya saya, Pak, saya minta maaf Pak. Tapi saya mesti ngomong dulu Pak. Bapak betul ya gak ada readnya? Sekretaris saya belum ngomong sama kamu. Udah Pak. Lah terus kenapa kamu tanya lagi? Pak, sorry Pak. Kami kan kakak apa bikin acara ini tiap tahun. Tahun lalu Pak, kami gak enak banget sama pendetanya. Kata yang kami kasih katanya tidak sesuai tarifnya. Aduh, saya mulai erut dada. Dia sebut nama, saya gak mau sebut lah ya. Sorry saya bilang. Kalau gitu saya juga minta maaf sama kamu. Walaupun bukan pendetanya bukan saya. Sebenarnya pendeta gak boleh gitu. Ya, maaf. Kalau pendeta salah. Saya cuma satu. Kalau kalian gak punya uang beliin saya tiket, kasih tahu. Saya cari-cari dulu. Supaya saya gak mendadak pundi-pundi saya gerecokan gara-gara kamu. Saya gak punya planning. Itu aja. Kalau punya planning kan kita enak. Hitung-hitung. Kita berangkat. Oh gak apa-apa. Kalau tiket kita sediain kok Pak. Tempat tinggal ada kok Pak apa. Kita cuma mau tuh persembahannya. Nope. Lain kali kalau ada orang nanya kamu lagi atau siapa mengenai Bigman Sirait, tolong kasih tahu. Bagaimana saya bisa memberitakan Injil kalau kemudian orang bilang, Pak Bigman ya? Lo bilang bagus. Ya, gue tahu bagus. Lo mendengar di TV aja sih, di radio. Tapi minta duit melulu tuh. Pakai tarif itu. Tidak ada saksi yang meneguhkan saya. Demi Tuhan, saya berdiri dan berkelahi untuk itu. Tapi saya juga tahu, tidak semua orang suka sama saya. Ya kan? Tidak semua orang meneguhkan apa yang saya kerjakan. Banyak mungkin yang menggoncang. Dan ini akan menjadi pertempuran serius kita. Bagaimana berkelahi. Ayo saudara, semua kita berjalan melakukan lakri hari kita. Oleh karena itu mari kita mencari jiwa dengan tidak terbantah. Apapun yang kita lakukan, tidak ada yang bisa memprotesnya. Karena kita benar. Ya. Dan terakhir, panggilan dan kesukaan orang percaya. Apa? Mencari jiwa sepanjang masa. Kehormatan dan upah yang sesungguhnya apa? Mencari jiwa sepanjang masa. Itu kehormatan kita. Kehormatan kita bukan dapat ini dan itu. Bisa mencari jiwa itu sepanjang masa. Pertanyaan menjadi menarik. Sudahkah itu menjadi milik kita? Ah, itu pertanyaannya. Semoga jadi perenungan kita. Saya tahu ini tidak sederhana. Nah kalau saudara rasa kok gini, kok gitu, apa gampang? Pak gimana kalau gini, gimana kalau gitu? Silakan. Ini seminar, saudara boleh bertanya. Saudara boleh setuju, boleh tidak setuju, tidak ada apa-apanya. Ya? Silakan. Kalau mau tanya, angkat tangan. Ah, di belakang. Pak Otma. Mike. Ah, enggak bunyi sini aja ganti-ganti. Udah, ah. Kalian belum sampai dibacok orang masih terlambat. Eh, jangan terlambat ya. Nunggu kita masih mau dibacok orang lagi ntar. Shalom. Shalom, Pak. Pak Pendeta, saya bukan setuju atau tidak setuju. Iya. Tentu saya tidak punya kapasitas untuk tidak setuju atau setuju. Saya hanya mau mengatakan iya di atas iya, tidak di atas tidak, apa yang ada dalam pikiran saya. Mencari jiwa, alangkah bagus kedengarannya. Sebelumnya, jiwa kita sudah jiwa Kristen atau belum? Mungkin menurut saya, kita beresin dulu deh diri kita. Sementara kita masih pelit setengah mati, mau memberikan jiwa, hah, diketawain orang, ngasih duit aja gak mau, apalagi ngasih jiwa. Ini ya. Yang ada di otak saya. Saya kadang-kadang melihat, ini orang Kristen, cara berpikirnya tidak seperti orang Kristen. Saya kasih contoh nih, gak usah jauh-jauh deh. Suami yang kaya, tidak punya kasih pada istri, payah. Betul. Suami miskin, punya kasih, payah juga. Iya kan? Suami miskin, gak punya kasih, lebih gila lagi. Yang baik, suami kaya, punya kasih pada istri. Begitu juga kita pada gereja. Kita gak perlu ditulis kebutuhan gereja untuk Natal sekian. Mbok kita ini orang Kristen datang ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, berapa kebutuhan Natal? Saya punya segini. Yang Pak Pendeta bilang, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tidak kekurangan cara memberkati kita. Seharusnya kita juga berpikir, Tuhan tidak kekurangan cara untuk membuat hati kita memberi pada gereja. Walaupun kadang-kadang saya bilang begini, I don't serve the church, I serve God. Kenapa begitu? Kadang-kadang kita kecewa sama gereja dan pendetanya. Yeah. Tetapi alangkah absurdnya, kalau pengurus gereja mau menuntut gembala sidangnya. Ada yang terjadi begitu. Lah kalau saya lihat gereja kesana gak beres, gereja sana gak beres, mending saya di gereja sini aja. Mudah-mudahan beres. Saya tidak ketemu yang tidak beres, Pak Pendeta. Amin. Oke. Ya, jadi ini merupakan satu apa? Saya tambah sedikit, oh, Pak iya, Pendeta. Iya. Ada satu hal yang membuat kita supaya tetap rendah hati. Pertama, jangan pelit aja. Saya mau, kita sudah kolekte belum tadi? Belum. Saya himbau nih. Cocok ini kalimat. Ya. Saya himbau nih. saya suka diminta berdoa soal kolekte ini. Kan kita sering mendengar doanya begini, Tuhanku sentuhlah persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Karena kami tidak akan pernah memberikan selain yang terbaik. Kalau saya berdoa, Tuhan ampuni kami, berbohong di luar, berbohong juga di gereja. Bohong Tuhan, kami tidak berikan yang terbaik. Secara serius ini, kami berikan sisa-sisa pada Tuhan. Punya duit, taruh di bank, betulin ini, kebutuhan ini itu, taruh di dompet, ambil sedikit, taruh di kantong kolekte. Saya ajak sekarang, kosongkan dompet kita semua hari ini. Berani enggak? Pasti Tuhan pelihara. Jadi satu hal Pak Pendeta untuk menjaga kita, ada satu firman yang mengatakan begini, ini untuk saya. Kalau kau bisa berbuat baik, kau tidak berbuat baik, kau berdosa. Upah dari dosa adalah maut. Jadi kesimpulannya, ayo kita kristenkan teman-teman kita, termasuk diri kita, sebelum mencari jiwa di luar kita. Terima kasih Pak Pendeta. Yeah. Maafkan kalau saya salah ngomong. Enggak, itu betul. Tinggal dilakukannya semuanya. Yang lain ngikut kan gitu ya. Wah saya suka sekali harus berkelahi gitu kan. Karena memang betul. Karena saya juga akan berkata gini. Enggak akan orang cari jiwa. Kalau jiwa dia sendiri belum menang. Enggak akan dia cari jiwa. Maka orang Kristen ke gereja itu memang jadi pertanyaan. Sudah sungguh-sungguh kah? Atau Kristen-Kristenan kah? Memang itu betul. Ah, ini pergumulan kita. Karena itu memang sebetulnya ya. Mencari jiwa itu kan barang susah ya. Memang paling gampang kan cuma mencari apa? Memberi uang kan udah sederhana banget dah. Enggak mati kita, enggak beri uang, enggak keringet kita kan gitu ya. Toh besok juga rezeki datang. Ya. Mencari jiwa kan udah kita ngomong, belum tentu diterima. Ditolak, dimaki pula lagi kan gitu. Itu lebih sulit. Memang betul, bagaimana yang sulit bisa kita kerjakan? Kalau yang gampang tidak. Saya setuju. Bagaimana kita mau mencari jiwa itu kalau mengasihi istri yang paling dekat aja enggak? Ya. Maka dinamika hidup itu kan mesti dilakonin betul-betul. Nah, kalau kita gak bisa mengasihi pasangan kita, yang notabene teman sehidup semati kita ini. Ya, jangan-jangan dalam tanda petik rezeki kita dari dia sebetulnya. Doa dia. Tapi kita gak pernah ngerti. Gak pernah beliin dia yang layak. Saya sebetulnya hati-hati ya, kalau istri saya gak pakai permata bukan saya gak mau beliin. Dia gak pernah minta loh. Ibu minta, kam. Saya tinggal telepon yang punya toko diamond nih, tinggal suruh kirim. Ya, jadi artinya saya mau bilang satu hal, betul sekali yang diomongin tadi. Ya, pembelajaran buat kita itu memang perlu. Karena enggak mungkin you bisa lakukan sesuatu di luar sana, di internal aja enggak. Ya, betul dong. Kalau saya enggak bisa didik anak saya, terus gimana saya mau didik orang di luar sana? Bisa dibilang, Pak Bigman, udah jangan diperpanjang kalimatnya. Kenapa? Bapak stop dulu, Bapak pulang deh Pak. Istri Bapak lagi nangis di rumah. Loh kenapa nangis? Tadi Bapak maki-maki. Buset. Berhenti khotbah saya. Udah Pak jangan ngajarin lah, ngajar anak Pak. Anak kami kebetulan udah baik-baik. Kemarin ada keributan anak-anak. Gangsternya itu anak Pak Bigman. Jadi Bapak pulang dulu udah. Anak Bapak, Bapak didik karena udah ngerusak anak-anak kami. Iya saya ngerti dan saya setuju sekali. Maka kan saya suka bilang ya. Kalian tahu di sekolah minggu anak yang nakal? Anak majelis sama anak pendeta. Anak yang bukan majelis, bukan pendeta itu jarang nakal. Yang berani kurang ajar sama guru sekolah minggu cuma itu. Maka anak saya kalau kurang ajar sama guru sekolah minggunya, saya hajar habis-habisan. Ya, saya bilang jangan kurang ajar kamu. Karena bagaimanapun kamu harus belajar menghormati firman itu. Nah, jadi saya setuju sekali ini. Jadi kalian sudah ngerti ya. Jadi nanti beri semuanya. Tapi tolong, jangan bilang begini dalam hati. Puji Tuhan, tinggal 10.000 ini. Untung gak jadi ngambil ATM. Ini susah juga ini, jadi kredit kartmu, ATM-mu, tinggalin semua, kasih nomor PIN-nya. Ya, jadi bawa ATM, tolong lilit, tulis di situ nomor PIN gitu ya. Yang kredit kart juga begitu, supaya nanti kita tahu. Ya, Yuka nanti aturin tanda tangannya ya. Jadi, kenapa mesti begitu toh? Harus berani. Tetapi minimal yang saya harap sebetulnya adalah di internal kita ini betul nih, saling hidup, mengisi satu dengan yang lain. Seni. Ya. Hidup suami istri, jujur aja ya. Kalau saya ngeliat tiap suami istri pasangan jalan mesra, jujur saya sejujur-jujurnya. Saya pendeta, saya belajar. Learning something. Saya kan udah pernah cerita, saya orang yang miskin emosi. Saya besar di Siantar. Ya. sekolah, masuk ke STM di Jakarta, berkelahi melulu kerja. Hari ini saya jadi pendeta pun bingung kenapa saya jadi pendeta. Enggak tahu, saya anak kecil pun kalau dulu ini saya tok, saya doltok itu. Itu ketok kepalanya. Cengeng kau, pau. Enggak ada saya mana anak. Waktu dipanggil Tuhan saya masuk guru sekolah minggu. Hari pertama, minggu kedua, tiga, aduh. Dua bulan berturut-turut, tiap masuk keringat dingin saya. Karena saya enggak bisa ngurus anak-anak, anak lari sana sini. Lebih gawat lagi, dikasih saya waktu itu pertama kali ngurus, itu kelas kecil anak-anak umur 2-3 tahun. Umur 5 tahun. 6 tahun, 7 tahun. Yang masih lari-lari sana. Pusinglah kepala saya. Campur situ lagi balitanya. Tapi Tuhan hajar saya. Hari ini saya berdiri, saya bisa bilang, thanks God. Ya. Nah, Tuhan poles, lalu bisa ngerti anak-anak, bisa ngerti. Jadi saya terus belajar, mendrive. Dulu istri saya ini kalau pacaran suka nangis nih. Ya, kenapa lu nangis? Lu ngomong suka bentak-bentak gua, marah-marah. Mana marah-marah? Itu. Baru kita nanya, mana marah-marah? Nah itu katanya. Silaka, kita made in siantar suruh halus-halus bagaimana lagi di dunia ini. Tapi saya pikir saya mesti belajar ya. Hari ini di depan istri saya ini. Ya, dia sudah sedikit lebih galak dari saya. Ya. Betul gak, Ma? Amin. Haleluya. Tapi saya sayang sama dia ya. Jadi saya selalu harus mengatakan, ya saya berani istri saya, tanya istri saya, jangan tanya saya. Ada yang berubah gak hidup saya? Tanya anak-anak saya. Mereka tahu siapa saya dulu. Ya, saya kalau ribut sama istri saya di mobil pun, itu 120 mobil saya sengaja gini. Lo ribut terus. Depan ini, orang depan kan gak tahu apa-apa ya. Mau saya tabrakin. Ribut lagi lo terus. Lagi marah itu kan bahaya sebetulnya ya. Kita lagi marah bukan lagi kebut-kebutan. Terus lo ribut. Cucup. Sekejap aja itu. Yang sana melintir-melintir juga tuh mobil. Orang gila ini. Padahal kita lagi ribut di samping. Itu saya dulu. Saya banting pintu. Itu saya. Nah, apapun saya tendang aja. Ya. Tapi saya memang pantang memukul perempuan. Sejak saya menikah sampai sekarang pantang bagi saya. Jadi kalau saya teriak, saya ngamuk-ngamuk. Kalau perlu, saya keluar rumah orang lain, saya tonjok. Nah, itu saya. Orang lain saya ajak kelahi. Ya. Tetapi betul yang dikatakan tadi. Kalau saya enggak bisa berubah, saya mau ngomong Injil, tapi istri saya nangis-nangis, benar. Buat apa saya beritain Injil? Saya ngomong Injil, anak saya teriak-teriak, buat apa saya beritain Injil? Ya, good, saya senang ini. Jadi udah tahu ya, kolekte nanti ya. Ada yang berikut? Ya, sebelah sini. Sebelah kiri ada juga, biar saya bisa lihat dulu. Oke, duluan ya, silakan. Selamat siang, Pak. Saya mau tanya, berarti yang dari ini pembahasan Bapak tadi, apakah itu maksudnya kalau misalnya hidup kita belum beres, jadi nggak usah berani-berani pelayanan dulu gitu. Terus kalau misalnya di kampus kan banyak Pak, kayak persekutuan-persekutuan mahasiswa gitu kan, banyak yang suka bawa jadi pembicara gitu kan, ngomongnya tentang ayo kita sama-sama jaga kekudusan yuk gitu. Tapi nanti kita lihat dia pacaran, wow gitu. Ya kayak gitu Pak. Ya gitu. Oke. Okay. Ya terus yang pertanyaan yang kedua ya Pak. Ya kan saya kan itu gabung di pelayanan. Jadi ada satu desa. Semuanya tuh orang Islam tapi kita pelayanan di situ. Saya ngajarin anak-anaknya gitu. Mereka sih nerimanya welcome gitu. Tapi setelah mereka tahu kalau kita Kristen, anak-anaknya bilang sama saya Pak, KDN kita nggak mau orang tua kita ngelarang belajar lagi. Kenapa deh? Soalnya takut ketularan Kristennya KDN. Terus saya bingung mesti gimana. Oke. Okay. Masih Pak. Good. Yang pertama, maka jangan bicara kudus-kudus. Kalau enggak kudus, saya setuju itu. Kalian kalau dengarkan khotbah saya bilang saya kalau brengsek, saya bilang brengsek. Saya masih pemarah, saya bilang saya pemarah. Ya, tapi saya tidak suka di situ. Saya mau keluar dari situ. Saya berkelahi dengan semua itu. Ya. Sehingga saya berusaha terus berkelahi. Maka perubahan saya ada kelihatan. Tapi saya belum puas. Nah, itu sebab saya akan berbicara apa yang sudah saya lakukan. Kalau belum saya bilang, saya gumuli yuk kita lakukan sama-sama yuk. Saya juga belum sih. Belajar. Nah biasa kalau mahasiswa baru ngerti kitab suci. Kalau khotbah lebih pendeta dari pendeta dia. Nah itu memang mahasiswa biasa. Saudara-saudara jaga kekudusan. Habis itu baca buku porno gitu kan. Saudara-saudara jaga kekudusan. Kirim bebek kacau-kacau semua. Ya gambar-gambar porno misalnya. Nah kita bilang, kok dia gitu? Yes, makanya jadi banyak batu sandungan. Itu sebab kalau kau mahasiswa dan kau bicara-bicaralah. Saudara kita seringkali salah. Hidup kita ini seringkali gak beres. Kita mesti belajar hidup yang benar. Kita mesti belajar hidup yang kudus. Saya sendiri pun sering bergumul, seringkali jadi salah. Tapi saya mau berkelahi, mau maju terus. Itu jauh lebih bermutu. Kejujuran di dalam memberitakan Injil penting. Ya, jadi memang harus hati-hati. Karena kadang-kadang mahasiswa mengcopy paste apa kata pendetanya dikhotbahkan. Tapi pendetanya pun dia kenal. Habis ngomong juga nabrak. Sehingga dia ngerasa guilty. Itu yang paling repot. Itu yang paling repot. Ya. Maka saya selalu bilang sama kawan-kawan, kalau mau berkhotbah, selalu katakan yang kau jujur sudah lakukan, katakan kau berhak untuk negur orang. Jangan gini, tapi kau juga gak begitu. Jangan bilang jangan gini, kamu begitu. Ya, kita gak boleh gini, lebih bagus gitu. Saya juga seringkali jatuh, tapi harus bangun. Itu beda. Kita jadi harus jujur. Yang kedua, ada satu hal yang penting dalam memberi pelajaran-pelajaran tambahan itu, kalian mesti kenal keluarganya siapa. Jangan kumpulkan anak-anak, lalu boleh tahu kau Kristen, lalu kemudian jadi timbul kecurigaan. Sebetulnya tidak akan ada kecurigaan kalau kalian datang. Di Salemba, tiap Sabtu itu, kan banyak jemaat nggak tahu. Anak-anak pemuda kita kan kumpul, ngurusin 40 anak sekitar-sekitar Salemba, kantor kita apa, kita punya sekretariat. 40 anak ini diberi pelajaran tambahan. GPPB, Gerakan Pengabdian Pemuda Bangsa, saya desain beberapa tahun yang lampau. Kita laksanakan anak-anak dari pemuda GKI Pluit waktu itu. Saya belum pendeta, belum ada gereja. Saya gerakkan mereka dan mereka menggarap di pasar ikan. Muara Angke ya. Saya turun pertama kali. Habis itu mereka ngomong. Mereka panggil saya engkok ya. Kowik men, bener loh. Sekarang saya gak takut masuk ke Muara Angke. Amoy gemuk masuk Muara Angke, putih, matanya sipit. Ngajarin anak ceking kurus, hitam, matanya belok. Kopi susu sudah. Di Angke itu. Orang Pluit takut itu nyebrang walaupun jembatan doang. Masuk ke daerah situ. Tapi sekarang enggak lagi kok, Bikman. Malam-malam saya pulang anteng aja. Ya. Itu sebab saya bilang. Siapa bilang warna kulit jadi masalah? Kasih sayanglah kata kuncinya. Dia turun. Kita datang orang tuanya kasih tahu. Semua orang tua kumpulin. Anak-anak diajar gini-gini. Tapi juga harus hati-hati. Kalau kita sudah melakukan bagian-bagian seperti itu pelayanan sosial kan ya. Jangan juga kau doa, sebut nama Yesus, sebut nama Yesus. Ah kalau itu udah jawab kita. Jangan kasih biskuit, ada ayat-ayat Alkitab di situ. Kasih aja biskuit, jangan yang pakai ayat. Orang Kristen mesti tahu berbuat baik, jangan paksakan orang. Lihat hidup kita baik, biar mereka tertarik. Dan mereka berpikir, biar Roh Kudus yang kerja. Itu lebih hebat. Jadi jangan pakai strategi murahan. Ya. Nah jadi datangin orang tua, itu anak-anak juga begitu. Jadi orang tuanya datang, dikunjungin sama pemuda-pemuda. Saya suruh pergi kunjungan. Ya, jadi nanti Juni, Juli mau apa namanya itu semesteran gitu kan. Mereka dapat baju, dapat pensil, apa segala macam. Diberi tambahan. Ya, kemarin saya rapat sama anak-anak pemuda 40. Wah mereka sudah stres juga. Karena yang komitmen dikit pemuda-pemudanya. Nah itu yang saya bilang mencari jiwa sepanjang masa. Memberitakan Injil seluruh bangsa. Alamak, di gereja aja masih ngos-ngosan. Nah ini anak-anak muda kita ya, siapa yang ada, tiap Sabtu komit, datang, ngajar. Ya, nah Katie sekarang anak saya yang nomor 2 yang jadi ketua dari GPPB. Ya, Kenan kamu ngajar yang SMP, SMA Kenan kan, ngajar yang SD, yang SMP, ngajarin matematika apa. Kalian juga bisa bantu, turun dan bantu. Saya sudah gerakan ini di beberapa tempat, Pluit, GKJ, apa, GKJ di Taman Sari, GSRI Taman Sari, GKJ di Kartini, itu mereka sampai sekarang ada beberapa yang jalan, ada beberapa juga yang tutup. Tapi sekarang kita mau motor. One day, saya lagi rindu ini. Maka waiting list banyak. Karena saya mau resmikan ini sebagai satu gerakan Kristen di Jakarta. Ya, jadi hati-hati. Karena kebiasaan orang Kristen agak jelek. Ngasih les tambahan, pelajaran tambahan, tapi suruh orang doa dulu. Nggak fair. Kalau mau penginjilan, penginjilan. Jangan main umpet-umpetan. Nah itu kasus yang kemudian di berbagai tempat bisa jadi kasus besar. Ya. Jadi selesai ketemu. Oke pulang bye-bye ya. Yuk sampai ketemu bye-bye. Yang penting dia tahu kau baik. Besok dia tanya siapa orang baik itu? Kristen. Dia tanya lagi kenapa Kristen baik? Kau tinggal cerita. Yesus baik dan suruh aku baik. Finish. Itu Mother Teresa. Dia urus pandita India sampai di pandita bilang suster kenapa kau urus aku? Aku benci dengan Kristen. Karena aku anggap kalian mau kristenisasi. Sesungguhnya kami sudah beberapa kali merencanakan mau menghabisi kamu. Mother Teresa jawabnya sederhana. Hah? Yesus mengasihiku dan dia suruh aku mengasihimu, maka aku harus merawatmu. Wow, hebat gak? Wah terpukul sendiri, goncang itu pendeta. Menarik ya. Karena jangan lupa, kalau hidup kita jadi daya tarik, itu akan jadi luar biasa sekali. Dan itu elegan sekali. Ya, jadi kita harus hati-hati. Jangan seperti yang kemarin di Aceh, memang kan jadi skandal juga. Kirim beras, berkarung-karung. Begitu diperhatiin karungnya ada ayat kitab suci. Di Aceh lagi turun. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga diberikannya Yesus. Yang benar aja lah di Aceh begitu. Mau kasih beras, kasih aja lah. Jangan pakai ayat-ayat di situ. Tolong orang, tolong. Karena hidup kita akan jadi kesaksian. Gak bisa dibantah ya, kita Kristen. Jangan-jangan dibuat recehan ya. God, maju terus ya. Kalau susah kau di sana, GPPB tiap Sabtu nanti ya. Pindah saja dari di Karawaci kan. Bikinnya, di desa mana? Bogor dengan Tangerang. Udah, pindah aja ke Salemba ya. Ada lagi? Dari sebelah sini? Oke, enggak ada ya? Oke, baik saudara. Saya harap ini selalu diskusi begini merangsang kita ya. Untuk kemudian kita mengaktualisasi. Karena apapun topik kita, apapun yang kita bahas di gereja ini, dari hari ke hari, minggu ke minggu, ketika kita tidak mengaktualisasi, percayalah. Pasti kita cepat lupa. Tapi kalau kita mengaktualisasi, percayalah, itu akan bertumbuh dalam hidup kita. Maka saya suka ayat Alkitab berkata, setialah dalam perkara kecil. Tuhan akan beri kesetiaan dalam perkara, berkaryalah mulai dari yang kecil. Tuhan akan pakai engkau untuk karya yang luar biasa. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, kita berdoa.